Innal hamdalillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, ma ba'd. Al-musannif rahimahullah membawakan hadis dari Nawas ibn Sam'an. Qala Rasulullah sallam, "Idza aradallahu ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi." Dalam hadis ini disebutkan kalau Allah berkehendak untuk memberikan wahyu dengan perintah-perintah, takallama bil wahyi, Allah berbicara dengan wahyunya. Maka ketika itu akhadati samawatu minhu rajfatun, maka terjadilah pada langit kegoncangan atau ra'dah syadidah, khaufan minallahi azza wajal, karena takut pada Allah azza wajal. Fa idza sami'a dzalika ahli samawat su'iqu wa kharru lillahi sujjada. Dan ketika penduduk langit mendengar ucapan Allah, mereka tersungkur sujud. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril, dan awal pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Diajak bicara oleh Allah dengan wahyunya sekehendaknya, kemudian Jibril melewati para malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka ditanya oleh malaikat di langit tersebut, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa dikatakan oleh Rabb kita ya Jibril? Fayaqulu qala al-haq. Maka dijawab, Allah menyatakan al-haq, wa huwa al-aliyyul kabir. Fayaqulun kulluhum mithla dhalik aw mithla ma qala Jibril. Maka seluruh para malaikat berkata seperti yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Sampai Jibril berakhir sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarahnya, hadal hadis rawahu ibn Abi Hatim bisanadihi, diriwayatkan oleh ibn Abi Hatim dengan sanadnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imad ibn Kathir di dalam tafsirnya, yang tafsir ibn Kathir, tafsir al-azim. Sedangkan Nawas ibn Sam'an atau Sim'an, dikasrahkan sinnya, Ibni Khalid Al-Kullabi wa yuqal Al-Ansari, adalah sahabi, seorang sahabat. Wa yuqal inna abahu sahabiyun aydan, bahkan dikatakan bapaknya juga sahabat, sahabat Ibnu Sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadisnya disebutkan, idza aradallahu an yuhi bil amr ila akhirih. Fihi nas, ini menunjukkan adanya dalil bahwa Allah Ta'ala yatakallam bil wahyi. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah berbicara. Idza arada an yuhi bil amr takallama. Kalau Allah ingin menyampaikan wahyunya, Allah berbicara. Wa hadza min hujjati ahli sunnah. Ini diantara dalil-dalil ahli sunnah untuk membantah para penolak-penolak sifat kalam. Untuk membantah mereka-mereka yang menolak sifat kalam. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah tidak berbicara. Karena ucapan mereka, lam yazalillah mutakalliman idha sya'a. Karena ahlu sunnah berkata, karena ucapan mereka ahlu sunnah, bahwa Allah terus menerus memiliki sifat kalam kalau mau. Mudah-mudahan terjemahannya tepat. Ya. Karena ada yang keliru menerjemahkan. Mengatakan lam yazalillah mutakalliman idza syaa, diterjemahkan dan Allah terus-menerus berbicara. Itu salah. Berarti Allah terus-menerus berbicara enggak pernah berhenti. Allah berbicara kalau Allah mau. Paham, Tom? Maka dikatakan di sini lam yazalillah mutakalliman, maksudnya lam yazalillah, Allah terus-menerus mutakalliman, bukan terus-menerus berbicara, terus-menerus memiliki sifat kalam. Itu makna lam yazal mutakalliman. Allah terus-menerus memiliki sifat kalam kalau Allah mau. Kapanpun Allah inginkan, Allah berbicara. Berarti yang dibantah siapa? Yang dibantah pertama yang menganggap Allah tidak berbicara, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang kedua, yang menyatakan bahwa ucapan Allah qadim. Ini Asy'ariyah. memang berbicara, tapi qadim, sudah lewat. Sudah enggak akan berbicara lagi selama-lamanya. Loh, dia salah lagi. Tidak demikian. Allah lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah terus memiliki sifat kalam kalau Allah mau. Allah terus memiliki sifat kalam kalau Allah berkehendak. Maka ini dalil ahli sunnah wal jamaah. Qauluhu akhadatis samawati minhu rajfah. Maka langit-langit bergoncang. As-samawati maf'ulun muqaddam, dia maf'ul muqaddam. Wal fa'il rajfah. Fa'ilnya adalah rajfah. Ai asaba as-samawati min kalamihi ta'ala rajfah. Artinya langit-langit itu tertimpa dengan ucapan Allah, tertimpa rajfah. Maka langit tersebut tertimpa kegoncangan. Rajfah irtajafat. Bergetar, bergoncang. Wa huwa sarihun fi annaha tasma' kalamahu ta'ala. Dan ini ucapan yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa langit mendengar ucapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu bergoncang. Kamara Ibn Abi Hatim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ikrimah, dia berkata, "Idza qadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala." Kalau Allah memutuskan satu perkara, Allah berbicara. Tabaraka wa ta'ala. Rajafatis samawatu wal ard. Maka bergetarlah langit-langit dan bumi dan gunung-gunung. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada. Dan tersungkur malaikat seluruhnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ra'datun syadidah. Atau ra'dah. Tadi rajfah. Atau ra'dah. Ini keraguan dari rawi. Syakun minar rawi. Hal qala an-nabiyyu rajfah au qala ra'dah? Apakah Nabi menyatakan rajfah atau ra'dah? Warra maftuhah fihima. Dan kedua-duanya dengan fathah. Rajfah dan ra'dah. Apa faedah yang kita ambil dari keraguan rawi? Sudah pernah dalam hadis lain. Masih ingat? Faedahnya adalah bahwa mereka meriwayatkan dengan lafzan. Harfan biharfin. Walaupun maknanya sama, mereka ingin berusaha untuk lafadznya persis. Ra'dah bergetar, rajfah juga bergetar. Mungkin kalau kita berbicara meriwayatkan dengan makna, sama saja. Rajfah dengan ra'dah. Tetapi rawi tidak mau meriwayatkan dengan makna. Inginnya benar-benar harfan-harfan. Huruf-hurufnya persis seperti Rasulullah SAW. Sehingga dia ragu. Apakah beliau berkata rajfah atau ra'dah? Saya lupa. Saya enggak ingat. Saya ragu. Rajfah apa ra'dah? Padahal secara makna sama. Dan ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Berusaha untuk meriwayatkan persis lafzan. Bilafzin harfan biharfin. Qawluhu khawfan minallahi azza wa jal. I'rabnya hal. Langit bergoncang khawfan. Karena takut. Pada Allah azza wa jalla. Wa hadha zahirun fi anna samawat takhafu Allah. Dan ini sangat tampak jelas bahwa langit pun memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dengan apa yang Allah jadikan padanya dari ihsas. Allah jadikan pada langit perasaan. Ada takut, ada marah. Kapan langit marah? Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Langit-langit hampir pecah. Bumi hampir terbelah dan gunung hampir runtuh ketika mendengarkan orang kafir menyatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Ini ghadban, karena marah kepada mereka yang berkata Allah memiliki anak. Qala wa aqad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqat al-'azimah tusabbih. Dan tidak heran kalau dikatakan langit takut kepada Allah, bergetar karena takut. Karena disebutkan pula dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran bahwa langit bertasbih. anna hadhil makhluqat al-azimah, makhluk-makhluk yang besar ini pun tusabbihu. Kama qala ta'ala, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit-langit yang tujuh dan bumi semuanya bertasbih, dan juga yang ada pada keduanya, dan tidaklah sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengampun, maha penyayang lagi maha pengampun. Atau disebutkan pula dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, dalam surat Maryam. Berarti memang langit-langit, gunung-gunung memiliki ihsas, memiliki perasaan. Hanya saja kalian tidak tahu. Wa qala ta'ala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu itu ada yang jatuh karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahbitu min khasyatillah. Wa qarrara al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim telah menyatakan anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu Allah wa takhshahu. Makhluk-makhluk ini bertasbih memuji Allah dan takut kepadanya, haqiqatan, dengan benar-benar. Haqiqatan artinya sungguh-sungguh. Ucapan Ibnu Qayyim ini membantah siapa? Membantah mereka-mereka yang berkata ini qiyas saja. Bukan makna hakiki, tapi makna majazi, katanya. Bukan makna hakiki, masa langit takut, langit gemetar, nah, mungkin. Ini majaz saja, makna qiyas saja. Kalla, tidak demi Allah. Enggak ada dalil, la fil Quran wa la fil sunnah, yang menunjukkan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang majaz, tentang makna-makna qiyas. Tidak, ini bukan makna qiyas, tetapi makna hakiki. Benar-benar takut, benar-benar yakhsyallah, benar-benar bertasbih. Hanya saja, kata Allah, kalian tidak tahu bertasbihnya seperti apa. La tafqahun tasbihahum. Kalian tidak tahu tasbihnya seperti apa. Maka terima apa kata Allah, selebihnya ucapkan, saya tidak tahu. Terima apa kata Allah, bahwa langit bertasbih. Selebihnya kita katakan, saya tidak tahu bagaimana tasbihnya. Karena Allah berfirman, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak tahu tasbihnya. Maka imani apa yang Allah katakan, dan selebihnya kita katakan, wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu. Wa fil Bukhari an ibni Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala kunna nasma'u tasbih at-ta'am, kata belum maksud kami para sahabat pernah mendengar tasbihnya makanan. Wa huwa yu'kal, dalam keadaan sedang dimakan. Ini hadis Bukhari fi sahih. Walau karihal aqlaniyun walau karihal mu'tazilah, walaupun Mu'tazilah tidak menyukainya, walaupun para rasionalis tidak menyukainya, walaupun mereka tidak mau mengimaninya, tetapi ini hadis sahih dalam Bukhari bahwa para sahabat mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan bersama Nabi SAW. Wa fi hadits Abi Dzar, dalam hadis Abi Dzar, bahwa Nabi SAW menyatakan akhadha biyadihi khassiyat. Nabi mengambil di tangannya kerikil-kerikil. Fasumi'a lahunna tasbih. Ternyata terdengar dari kerikil-kerikil tersebut tasbih. Nah, dan cukup dengan hadis yang pertama, karena hadis yang kedua ini ada permasalahan. Disebutkan hadisnya lemah. Allahu ta'ala a'lam. Wa fi sahih qissatu Haninil Jid'a, dan juga yang sahih riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Jami' Tirmidzi, ma'ruf kisahnya, hampir semua kaum muslimin tahu bagaimana mimbar Rasulullah SAW merintih menangis. Ingat kisahnya, riwayatnya. Ketika Rasulullah SAW dibikinkan mimbar, maka mimbar yang pertama itu hanya dari pokok kurma atau potongan kurma yang sudah ditebang, dijadikan mimbar oleh Nabi. Ketika dibikinkan mimbar yang baru, mimbar tersebut menangis. Kisah Haninil Jid' alladzi kana yakhthub 'alaihi an-nabi, maka potongan pokok kurma tadi yang dijadikan sebagai mimbar biasanya merintih. Qabla ittikhadil mimbar mislu hadza katsir, dan riwayat yang seperti ini sangat banyak. Baik, jazakumullah khair. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.